masakannya enak. Aku terlima mamuda, senyum gelinya selalu menggoda. Buatku mampu kebayang, jangan lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berduaku sama mama muda. Enggak mau pilih mama muda. Mama muda.

kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin kita semua pandangan pertama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa? Jika pertama ini cinta dimulai dari mana? We'll be right back. Hangatnya sentuhan cintamu.

Boy.